yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Burud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibni Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kita sampai pada bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un wa inna azabal qabri lil haqqi muwaddahu wala tukfiran ahlal salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wadul arsi yasfahu. Kata Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki syafaat untuk para makhluk, dan sesungguhnya azab kubur itu adalah hak sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah engkau mengkafirkan orang yang menegakkan salat, ahli salat, walaupun mereka bermaksiat, melakukan dosa besar. Maka sesungguhnya semua manusia ya'si, berbuat maksiat. Ada yang maksiatnya banyak dan ada maksiatnya sedikit. Ada yang maksiatnya besar dan ada yang maksiatnya kecil. Fakulluhum ya'si, semua mereka, semua makhluk itu bermaksiat. Padahal Zul Arsh, pemilik Arsh, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yasfahu, memberikan maaf atau memberikan ampunan. Kita telah membaca penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah pada bait syair yang pertama, dua kalimat, wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un. Sudah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Yang dijelaskan oleh beliau sebagaimana juga yang sudah kita pelajari pada buku-buku yang lain, yaitu usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, bahwa yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid saja, orang yang mentauhidkan Allah saja. Adapun orang musyrik, orang kafir ataupun orang munafik tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaat yang diberikan oleh Rasulullah? Syafaat apa? Diangkatnya derajat orang-orang yang beriman, ditinggikan derajat kedudukan orang-orang mukmin. Yang kedua, syafaat masuk ke dalam surga bagi mereka yang mahbusun fi babil jannah, bagi mereka yang terhalang atau berhenti di depan pintu surga. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, dijelaskan oleh beliau tentang azab kubur, bahwa azab kubur itu hak. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang azab kubur serta nikmat kubur itu bisa dirasakan oleh ruh dan jasad si mayit. Orang yang beriman dan bertakwa berhak mendapatkan nikmat kubur, dan orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat kerusakan berhak mendapatkan siksa kubur. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud pada bait syair sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa qawluhu, dan perkataan muallif Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wa la tukfiran ahlas salati wa in asaw, dan janganlah engkau mengkafirkan ahlas salah, orang yang menunaikan salat, yaitu seorang muslim. Jangan mengkafirkan seorang muslim, wa in asaw, walaupun mereka berbuat dosa. Qala, ay maksudnya, la yajuzu li ahadin an yukaffira bil ma'asi allati duna syirki al akbar wa tarki salati jahdan li wujubiha. Yaitu tidak boleh bagi seseorang untuk mengkafirkan, au yukafar, atau dikafirkan dengan sebab perbuatan maksiat. Tidak boleh bagi kita mengkafirkan seseorang, atau tidak boleh seorang muslim itu dikafirkan dengan sebab dia melakukan perbuatan dosa, yang dosa itu di bawah atau selain dosa syirik yang besar, dan bukan pula dosa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Kata beliau, tidak boleh bagi kita mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa, walaupun dikatakan dosa besar, kalau itu bukan kesyirikan, syirik besar, atau bukan perbuatan meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari wajibnya sholat. Ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kalau dia, walaupun dia melakukan dosa besar selain syirik besar, mungkin syirik kecil atau mungkin dosa besar mencuri, berzina, renten atau riba atau yang lainnya, tidak boleh mengkafirkan. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, berarti apa kata beliau? Boleh dikafirkan. Kalau dia meninggalkan sholat karena bermalasan, karena malasan, ogah-ogahan, atau kadang sholat, kadang tidak sholat, tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Orang itu kadang sholat, kadang tidak, berarti meyakini wajibnya sholat, cuma dia malas, cuma dia tidak semangat untuk melakukannya, bermalasan. Kalau bukan syirik besar dan bukan menolak kewajiban sholat, maka tidak boleh dikafirkan. Wa amma murtaqibul ma'asi allati duna syirki wa duna tarki salati juhdan jadan liwujubya fahum usatun. Adapun orang yang melakukan maksiat, murtakib, para pelaku maksiat yang maksiat itu bukan syirik atau bukan meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, maka mereka adalah usatun, jamak dari asin, orang yang bermaksiat, orang-orang yang bermaksiat, meninggalkan sholat, malas-malasan maksiat, melakukan apa, pencurian, maksiat, makan harta orang lain, maksiat, itu usat, orang-orang yang bermaksiat. Walakin akan tetapi la yuhkamu alaihim bil kufri inda jumhuril ulama, akan tetapi tidak, dia tidak dihukumi atau mereka tidak dihukumi dengan kekufuran walaupun mereka berbuat maksiat. Kalau maksiatnya itu bukan kesyirikan dan bukan meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari wajibnya sholat, tidak dikafirkan, tidak dihukumi sebagai orang kafir menurut jumhur ulama. Menurut apa? Jumhur ulama. Artinya di sana ada dari ulama yang mengatakan kalau meninggalkan sholat walaupun sekali, walaupun bermalas-malasan, ada yang menghukumi itu kafir. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan selama dia meyakini wajibnya sholat, hanya bermalasan tidak boleh dikafirkan. Walaupun mereka orang-orang yang bermaksiat, maka tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dihukumi dia sebagai seorang kafir. Wa idza dakhalun nar, dan apabila mereka masuk neraka, fa innallaha azza wa jalla yukhrijuhum bi fadlihi wa rahmatih, dan jika mereka masuk ke dalam neraka, maka sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia akan mengeluarkan mereka dengan sebab keutamaan Allah dan rahmat Allah. Allah akan mengeluarkannya sebagaimana dalam bait syair sebelumnya. Sampai apa? Orang-orang yang sudah dibakar di neraka menjadi fahman, menjadi arang, sudah hitam legam. Kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sungai yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan, hingga hidup seperti hidupnya apa? Biji-bijian ketika dibawa oleh air. Artinya mereka tidak kekal di dalam neraka. Seorang muslim ahli tauhid yang berbuat dosa, berbuat maksiat, seandainya dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di dalamnya. Summa bi syafa'ati syafi'in minan nari ilal jannati fayakunu ma'aluhum al jannata. Kemudian dengan syafa'atnya orang-orang yang bisa memberi syafa'at, mungkin malaikat, orang-orang yang beriman, atau al-afrat, bayi yang keguguran, ataupun para nabi, ataupun orang soleh, mereka bisa beri syafaat. Dengan syafaat mereka, mereka keluar dari neraka dan menuju surga, masuk ke dalam surga. Dengan apa masuknya? Dengan sebab syafaat. syafaatnya orang-orang yang bisa memberi syafaat dari kalangan para rasul, para nabi, orang soleh, ataupun para malaikat, ataupun dari al-afrata, bayi yang keguguran, ataupun dari kaum mukminin secara umum. Fayakunu ma'aluhum al-jannah, maka jadilah tempat kembali mereka adalah surga. Tempat kembalinya siapa? Usatul muwahidin, orang-orang bertauhid yang melakukan maksiat, ahli tauhid yang berbuat dosa walaupun itu dosa besar. Tempat kembalinya adalah surga. Kama dalat alaihi an-nususu minal kitabi wa sunnah, sebagaimana telah ditunjukkan perkara tersebut, nas-nas, oleh nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Waqad istanada ilaiha sahibul qasidah, dan sungguh telah bersandar kepadanya, kepada nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, sahibul qasidah, pemilik qasidah, qasidah ha'iyah, Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah. Faqala, beliau mengatakan, wa qul yukhrijullahu al-azimu bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbi hamil sayli ija'a yadfahu. Ketika Al-Imam Nabi Dawud rahimahullah mengatakan, dan katakanlah, yakini, ucapkan dan yakini, Allah mengeluarkan, Allah yang Maha Agung mengeluarkan dengan keutamaannya dari neraka jasad-jasad, minal fahmi, dari apa, arang yang sudah menghitam, tutrahu, dilemparkan jasad-jasad tersebut, dikeluarkan dari neraka, dilemparkan kemana? Alan nahri fil firdaus, ke sungai yang ada di firdaus, tahya bima'ihi, sehingga dia hidup dengan air sungai tersebut. Kahabbi hamili syaili, sebagaimana biji yang dibawa oleh aliran air. Ija'a yadfahu, ketika datang membawa biji-bijian tersebut. Di sini beliau menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan jasad-jasad dari kalangan ahli tauhid yang berbuat maksiat, keluar dari neraka. Dengan sebab apa? Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, fa ahlu sunnati wal jama'ah yusbituna syafa'ata fi usatil muwahidin, maka ahlu sunnah wal jama'ah, keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, menetapkan syafaat pada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Wala yahkumuna bil khuludi finnar illa ala ahli syirkil akbar wal kufril akbar wan nifaqil i'tiqadi wal ilhadil mukhriji min millatil Islam. Mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak menghukumi dengan kekal di neraka, orang yang masuk neraka dari kalangan ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka, tidak dihukumi apa? Kekal di dalamnya. Kecuali orang yang masuk neraka yang dia adalah orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, siapapun mereka, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Wal kufril akbar, dan kekufuran yang besar. Kalau mereka adalah orang yang kufur kepada Allah dengan kufuran yang besar, maka akan kekal di dalam neraka. Yang kufur ada berapa macam? Sebagaimana sudah kita pelajari. Wan nifaqul i'tiqadi dan nifaq al-i'tiqad, nifaq keyakinan. Ini menunjukkan bahwa nifaq ada berapa jenis? Ada dua jenis, nifaq al-i'tiqadi dan nifaq apa? Al-amali. Nifaq keyakinan dan nifaq amalan. Nifaq keyakinan adalah nifaq yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nifaq apa? I'tiqadi. Adapun nifaq amali tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa nifaq amali? Orang yang mengamalkan amalan yang amalan itu berupa amalan nifaq, amalan kemunafikan. Contohnya apa? Kalau berkata dusta, kalau berjanji mengingkari, dan seterusnya yang kemarin sudah kita baca. Ada berapa tanda nifaq amali dar? Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam beberapa riwayat, ada berapa? Masih ingat di Al-Wajibat? Ya, Al-Wajibat ya. Sudah sampai Al-Wajibat? Belum? Ada lima. Satu tadi, kalau berbicara dusta. Dua, kalau berjanji mengingkari. Tiga, apa? Kalau diberi amanah berkhianat. Empat, idza khasama fajara, kalau bertengkar pengen menang sendiri, fajir, memutarbalikkan fakta supaya apa? Supaya menang walaupun salah. Yang kelima, kalau mengadakan wa idza ahada ghadara, kalau mengadakan perjanjian melanggar perjanjian tersebut, itu nifaq amali. Nifaq amali tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang mengeluarkan adalah nifaq i'tiqadi. Yang dulu ada berapa? Ada berapa dulu, Dar? Ada berapa, Mat, dulu, Mat? Nifaq i'tiqadi. Coba dulu. Nanti murojaah ya. Biar ingat. Dilihat nanti. Wal ilhad dan ilhad. Apa makna ilhad kemarin? Apa Sam? Al ilhad kemarin? Al mail an al istiqamah, al mail an al haq, condong dari kebenaran, menyimpang. Dan ilhad itu bisa terjadi pada nama-nama Allah, bisa pada sifat-sifat Allah, dan bisa pada selainnya. Min millatil Islam al-mukhrij min millatil Islam, yang ilhad ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Seperti mengingkari adanya nama-nama Allah atau mengingkari sifat-sifat Allah, ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa orang-orang Jahmiyah adalah kufur, kafir. Sehingga siapa khalifah yang menyembelih Jahm bin Safwan? Siapa dulu namanya? Ketika hari raya mengatakan kepada kaum muslimin, sudah dituting, itu namanya berarti ya. Mengatakan kepada kaum muslimin, dhahu dhahayakum, sembelihlah sembelian kalian. Sungguhnya saya akan menyembelih Jahm bin Dirham, Jahm bin Safwan, yang berpendapat bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, yaitu Khalid, ya namanya Khalid ya, Al-Qasri rahimahullah. Para ulama menghukumnya apa? kufur ilhad, di sini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa amma al-ma'asi, adapun maksiat kakibari dzunub, seperti dosa-dosa besar. Ka az-zina, seperti zina, wasariqah mencuri, wasurbil khamr minum khamr, wa nahya dan yang semisalnya, fahiya wa in kanat mubiqatin tubiqu ashabaha finnar illa annahum laisu min ahlil khuludi finnar. Walaupun itu semua dosa-dosa besar itu termasuk mubiqat, kata Rasulullah, iztanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa? Di antaranya zina, kalau dalam hadis sihir, syirik, apa? Sihir, kemudian apa? Mencuri. Itu dosa besar. Itu mubiqat, termasuk minum khamr dan dosa-dosa besar yang lain. Maka apa? Pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Bal yalbasuna fiha biqadri ma'asihim, bahkan mereka ahli ma'asi yang masuk ke dalam neraka, pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka, mereka tinggal di dalam neraka sesuai dengan besar kecilnya maksiat mereka. Sesuai dengan besar kecilnya maksiat yang dikerjakan. Wa yasfahullahu anhum, dan Allah memberikan ampunan untuk mereka di atas dosa mereka. Wa yukhriju minan nar ilal jannati rahmatan minhu wa fadla, kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka menuju surga sebagai bentuk rahmat, kasih sayang Allah dan keutamaan dari Allah. Lidza qala al-mu'allif, oleh karenilah mu'allif mengatakan, fakulluhum ya'si, maka seluruh mereka adalah berbuat maksiat. Kullun nasi taqa'u minhumul ma'asi, semua manusia terjadi dari mereka apa? Maksiat. Pasti. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Maka mesti yang namanya insan itu berbuat dosa, mesti. Walaupun tidak menyadari ataupun tidak mengakui, tapi pasti ia terjatuh kepada dosa. Wahum baina mustaqillin minha wa mustaqsirin, dan di antara mereka ada yang mustaqil, maksiatnya, maksiatnya apa? Sedikit. Ada yang maksiatnya sedikit. Wa mustaqsir, dan ada yang maksiatnya banyak. Tapi semuanya berbuat maksiat. Ada yang maksiatnya kecil, ada yang maksiatnya besar. Ada yang maksiatnya sedikit, ada yang maksiatnya banyak. Semuanya berbuat maksiat. Wa minhum at-taibu wa minhum al-musir, dan ada di antara mereka yang taib, yang bertaubat. Berbuat maksiat, iya, kemudian dia bertaubat. Berbuat maksiat, iya, dia kemudian bertaubat. Wa minhum, dan ada di antara mereka yang musir, yang terus-menerus melakukan maksiat itu, tidak bertaubat. Terus melakukan apa? Maksiat tersebut. Ini menunjukkan bahwa semua manusia, insan adalah berbuat salah dan berbuat dosa. Hanya bedanya ada yang dosanya besar dan banyak, adanya ada yang dosanya kecil dan sedikit. Ada yang mereka itu segera bertaubat dan ada yang tidak bertaubat. Wa qawluhu wadul arsi yasfahu sahibul arsi wa wallahu jalla fi'ulah, dan perkataan beliau wadul arsi pemilik ars yasfahu sahibul ars, pemilik ars yaitu Allah yang maha mulia, yang tinggi, mulia pada ketinggiannya. Yatajawazu an ahli tauhid faqad, maka Allah yatajawaz, memberikan ampunan, an ahli tauhidi faqad, dari kesalahan dari ahli tauhid saja. Hanya ahli tauhid yang diberikan apa? Ampunan oleh Allah. La yu'adzibuhum mutlaqan. Ada yang tidak disiksa oleh Allah secara mutlak. Wa qad yu'adzibuhum biqadri ma janau. Dan ada yang apa? Kadang disiksa oleh Allah atau Allah menyiksa mereka sesuai dengan apa? Jinayah, dosa yang mereka kerjakan. Sesuai dengan dosanya. Ada yang berbuat dosa tapi diberikan ampunan oleh Allah sehingga Allah tidak menyiksanya. Ada yang berbuat dosa dan disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Wa yukhrijuhum minan nari wa yudkhiluhumul jannah. Kemudian Allah mengeluarkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Kama aslaftu qariban, sebagaimana yang telah aku jelaskan baru saja. Walahul fadlu wal minnah wallahu a'lam, dan bagi Allah lah keutamaan dan anugerah. Wallahu a'lam. Ini beliau rahimahullah menjelaskan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang berbuat dosa besar selain dosa syirik dan dosa meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat. Selain dosa itu, seorang muslim yang melakukannya tidak boleh dikafirkan. Nasallallahu salam alafiyah. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam dosa dan kesalahan sehingga menjadikan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu.